Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajana minadh dhulumati ilan nur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah, bersyukur pada Allah pagi hari ini di hari Jumat yang terakhir di bulan Dzulqa'dah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan keistiqomahan yang dikaruniakan Allah sanggup kita jaga dan juga dijaga oleh Allah hingga akhir hidup kita. Allahumma amin. Yang kedua, pada majelis tadabur kita pagi kali ini insyaallah masih meneruskan tentang kisah Bani Israel. Dan pagi hari ini kita akan membahas ayat 89 sampai 93. Seperti halnya pekan lalu, kita akan membahas beberapa karakteristik sekaligus solusi yang Allah tawarkan. Yang menarik bahwa dalam kajian Al-Quran, Allah mengkritik sepedas apapun kritikan Allah, itu selalu diberikan solusi. Seburuk apapun sifat yang diungkap Allah, pasti ada solusinya. Nah, kini melanjutkan dari pekan lalu, kita sama-sama mendiskusikan bahwa mereka ternyata berkelompok, yang kelompok-kelompok itu juga punya afiliasi dengan orang-orang musyrik, sehingga mereka sendiri pada hakikatnya juga tidak bisa dikatakan utuh satu kesatuan. Jadi ternyata mereka yang kita bahas pekan lalu ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, itu masing-masing memiliki koalisi dengan orang-orang Arab. Yang nantinya pada hari ini kita akan tadabburi, mereka pun dengan koalisi mereka juga enggak akur. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik, dalam bagian-bagian tertentu setelah melakukan kritikan terhadap Bani Israel itu, Allah akan mengatakan orang-orang ini menjual diri mereka, menjual agama mereka dengan dunia. Itu selalu diulang-ulang, nanti kita akan membahas. Tapi kita akan memulainya pada ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Ini sangkutannya adalah dengan Al-Qur'an. Ketika datang kepada mereka sebuah kitab min indillah, yaitu Al-Qur'an, musaddiqul lima ma'ahum, sebagai pembenar yang menyokong, yang membenarkan terhadap apa yang mereka pegang, yaitu Taurat. Di dua-duanya di sini dibicarakan adalah kitab. Nanti kita akan bahas ya, kenapa redaksinya seperti ini. Wa kanu min qablu, padahal mereka sebelum datangnya Al-Qur'an atau sebelum Nabi Muhammad diutus, kanu mereka yastaftihun. Ini bahasanya juga menarik, yastaftihun. Yastaftihun itu artinya yastansirun. Mereka kalau bahasa kita apa ya, itu bertafaul, mengambil optimisme dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya begini, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, yang masing-masing ini punya koalisi dengan suku-suku yang ada di Madinah, mereka ketika berperang dengan mereka, bersama mereka, di belakang mereka, itu statusnya sebagai follower. Nah, jadi sebagai orang yang bukan orang pribumi. Ketika orang pribumi bersengketa, mereka hanya tukang kipas. Mereka hanya penggembira. Nah, status seperti itu tuh enggak enak buat mereka. Nah, suatu ketika mereka tidak ada kecocokan dengan orang-orang itu, baik Aus ataupun Khazraj yang pekan lalu kita tadabburi ya. Dua suku besar ini berseteru sehingga mengakibatkan Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan Bani Nadir itu juga berseteru sesama mereka. Tetapi status mereka bukan inti orang yang berseteru. Mereka ngikut saja. Nah, suatu ketika mereka juga tidak sepakat. Dan ketika tidak sepakat dengan orang-orang Aus dan Khazraj itu, mereka yastaftihun. Jadi mereka bilang seperti ini, Redaksinya banyak ya, kita bisa membaca di Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir At-Tabari, di buku-buku tafsir yang banyak bisa kita temukan. Intinya Al-Fakir Rangkum bahwa mereka mengatakan, ya Allah, demi Muhammad yang engkau utus. Jadi nama Muhammad itu sudah ada di dalam Taurat. Demi Muhammad yang namanya sudah ada dalam buku kami, ya Allah, utuslah dia, menangkanlah dia, sehingga kami bisa bersama dia memerangi orang-orang yang bodoh itu. Jadi intinya mereka itu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dengan Nabi Muhammad itu harapan mereka bisa menundukkan orang-orang musyrik atau orang-orang Arab jahiliyah itu. Jadi sebenarnya mereka yastaftih itu berharap bahwa karena sifat Nabi Muhammad, namanya secara jelas, karakteristiknya itu sangat gamblang ada di dalam Taurat. Saking mereka taunya itu, mereka seperti itu. Berharap mereka dapat berjumpa, dan dengan Nabi Muhammad SAW itu mereka sanggup menundukkan orang-orang itu. Sehingga tujuan utamanya sebenarnya bukan Nabi Muhammad, tapi mereka dapat meraih posisi bukan sebagai follower, bukan sebagai orang yang mengikuti, tapi sebagai orang-orang yang berada di depan. Nah, tapi mereka sesungguhnya tidak tahu siapa itu Nabi Muhammad nantinya. Nah, ini nanti yang menarik ya. Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, dan mereka juga sudah mengetahui bahwa posisi orang-orang musyrik itu di sini dibahasakan 'alal ladzina kafaru. Kenapa tidak dikatakan misalkan mereka yastaftih terhadap koalisi mereka? Karena bahasa koalisi sendiri itu kan bisa plus, bisa minus, bisa negatif, bisa positif. Tapi kalau sudah dikunci oleh Allah, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka sebenarnya juga tahu bahwa orang-orang itu tidak benar. Mereka juga sebenarnya tahu bahwa yang disebut orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah dan utusannya. Ini bahasanya bukan sembarang bahasa. Dan tanpa jeda, tanpa titik, tanpa diselai bahasa lain, Allah langsung katakan, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Dan ketika orang yang dia tadi jadikan istiftah tadi itu, yang dijadikan sebab mereka berharap, sangat berharap Nabi Muhammad itu diutus bersama mereka sehingga mereka bisa menang, ketika itu benar-benar datang dan ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, nanti ditegaskan lagi di ayat berikutnya. Makanya bahasanya walamma ja'ahum ma'arafu, sesuatu yang mereka sudah tahu. Apa kata Allah? Kafaru bih. Nah, ini dalam bahasa Arab diulang dua kali. Coba kita perhatikan. Jadi setelah tadi wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka melakukan itu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Jadi kafar di sini diulang dua kali. Jadi misalkan hari ini kita mengatakan, misalkan orang yang melakukan perbuatan A, dia adalah orang A. Tapi perbuatan A ini dia tidak suka. Ternyata orang yang mengatakan dan orang yang tahu itu melakukan. Coba kalau dalam teori tahu dan tahu, kemudian melakukan dan tidak melakukan, maka ini termasuk jenis kesalahan yang sangat besar. Karena mereka yang mengatakan. Mereka yang mengatakan alal ladzina kafaru itu meskipun bahasa Allah, itu mereka tahu bahwa yang dilakukan orang-orang musyrik Aus dan Khazraj itu salah. Dan salahnya bukan bahasa salah. Al-Quran mengatakan alal ladzina kafaru, yaitu terhadap orang-orang yang kafir. Nah, ketika mereka melakukan itu, maka maksud Allah di sini status orang-orang Yahudi Bani Israel itu lebih buruk dari Aus dan Khazraj. Kalau Aus dan Khazraj mereka kafir terhadap Nabi seandainya, itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena mereka enggak tahu. Jadi berangkatnya dari ketidaktahuan. Tetapi mereka sebelum Nabi Muhammad diutus itu sudah tahu. Makanya di sini falamma ja'ahum ma'arafu. Dan kemarin kita bahas pengetahuan mereka itu seperti halnya mereka mengenal anaknya. Enggak ada seorang ayah yang tidak tahu seluk-beluk anaknya. Tahu dia pasti. Makanya di sini ma'arafu kafaru bih. Maka hukuman yang setimpal juga layak. Di closing sama Allah di akhir ayatnya, fala'natullahi 'alal kafirin. Kalau ridha di dalam Al-Qur'an itu klimaks dari balasan cinta Allah, maka la'nah di sini itu klimaks dari kemarahan Allah. Kalau ada la'nah, ada laknat Allah, itu sudah tidak ada sanggup yang bisa memberikan tameng, perlindungan. Kalau Allah murka, barangkali, ini sekedar visualisasi saja, kalau seseorang murka, marah, itu marah ada redanya. Tapi kalau sudah laknat, melaknat, itu tidak mungkin bisa dicabut laknat itu. Maka fa'la'natullahi alal kafirin. Jadi laknah itu diberikan kepada sesuatu yang sangat besar. Di dalam Al-Quran selain kafirin ada juga fa'la'natullahi alal zalimin juga. Ada. Karena kezaliman dan kekafiran itu mirip-mirip nyaris. Maka di sini tujuan Allah, kenapa tidak fa'la'natullahi alal jahilin, alal zalimin, alal kafirin. Ini tadi sekali lagi pengulangan ya. Dapatnya pengulangan. Jadi kalau dalam satu ayat ini diulang kata-kata kafir berapa kali? Bapak-bapak, 3 kali kan? Yang pertama itu adalah mereka sendiri yang mengatakan. Yang kedua mereka yang melakukan. Yang ketiga baik mereka yang dikatakan ataupun mereka yang melakukan. Kedua-duanya mendapatkan laknat. Tapi sama-sama mendapatkan laknat. Mana yang lebih dahulu mendapatkan laknat? Yaitu yang terakhir. Jadi ayat ini sangat-sangat luar biasa. Dalam maknanya ketika Allah mengatakan fa'la'natullahi 'alal kafirin, orang yang membaca akhir ayat ini kemudian bertanya, siapa orang-orang kafir yang dilaknat Allah di dalam ayat ini? Langsung akan menengok yang paling terdekat. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah tahu bahwa Muhammad itu hak, bahwa kitab suci Allah itu benar. Itu satu. Yang kedua, beda kasus, tetapi Allah tetap memberikan laknat, yaitu orang-orang yang tadi disebut didatangi Nabi Muhammad pada waktu itu, tapi mereka tidak mau beriman. Tetapi pada prakteknya, orang-orang Madinah, suku Aus dan Khazraj, itu sangat-sangat sedikit sekali yang tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Apa bedanya suku Aus dan Khazraj dengan suku Quraisy? Kalau suku Quraisy itu dari awalnya mereka tidak ingin tersaingi. Sementara Aus dan Khazraj ini dari awalnya mereka bertikai. Ketika datang Nabi Muhammad memberikan harapan, dan kenapa Nabi Muhammad itu kemudian penerimaannya jauh lebih mudah dibanding di Mekah? Karena sebelum Nabi datang itu sudah diutus Mus'ab bin Umair yang memasuki setiap rumah. Tidak ada rumah di Madinah yang tidak dimasuki beliau. Siapapun orangnya, mau orangnya galak, mau orangnya murah senyum, mau kaya, mau miskin, dia masukin. Dia sampaikan Islam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW datang memberikan follow up, itu sangat mudah. Dan tujuan utama Nabi Muhammad SAW datang itu adalah mendamaikan Aus dan Khazraj, di antara tujuannya setelah memberikan risalah Allah. Maka kenapa didahulukan alalladzina kafaru ini? Ini kan menurut penilaian orang-orang Yahudi. Dan itu kata-kata alalladzina kafaru memposisikan step mereka satu lebih baik dari orang-orang itu. Jadi ketika mengatakan, ya Allah kirimkan kami Muhammad, berikanlah kesempatan kami berjumpa dengan Muhammad, dengan dia akan kami tundukkan orang-orang kafir itu. Itu kan klaim. Jadi klaim seolah-olah dia bukan orang kafir, itu satu. Yang kedua, klaim bahwa dia lebih baik dari yang mereka sebut alalladzina kafaru itu. Yang ketiga, klaim ini sekaligus menunjukkan bahwa mereka sangat tamak dengan kenabian. Karena tahu posisi Nabi itu seperti apa. Jadi 3 hal itu, begitu datang dan ternyata Nabi Muhammad itu tidak termasuk dari golongan mereka. Jadi Nabi Muhammad itu ternyata orang lain. Nah, ini mulailah di situ menjadi masalah yang sesungguhnya. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Mereka langsung kafaru bih. Jadi di sini tidak ada jeda sama sekali, maka Allah langsung menghukum fa'la'natullahi alal kafirin. Itu yang menarik, diulang kata-kata kafir dalam satu ayat 3 kali. Itu sama dengan kata-kata al-mizan atau al-waznu dalam surat Ar-Rahman dalam beberapa ayat langsung diulang 4 kali. Berarti ada satu fenomena yang menarik. Jadi bahas di sini fenomena kekafiran, fenomena pengingkaran terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan orang yang mengetahuinya pun akan mengingkarinya. Maka jangan heran nanti suatu ketika kita tahu itu benar tapi kita tidak melakukan. Kita tahu itu salah tapi kita melakukan. Tapi hukumannya berat. falaknatullahi 'alal kafirin. Nah, ini yang terjadi. Jadi sebenarnya yang kita lihat fenomena masyarakat itu bukan seseorang ini tahu dan tidak tahu, tapi seseorang ini mau atau tidak. Jadi permasalahannya begini, kalau dakwah Islam itu dia sampai atau tidak dakwah Islam itu betul. Tetapi yang urgen itu adalah dia tahu dan tidak, kemudian dia mau melakukan. Karena sebenarnya itulah yang disebut sesungguhnya jahiliyah. Jahiliyah itu tidak dimaksudkan adalah dia tahu dan tidak, tetapi mau dan tidak. Karena orang-orang kafir di zaman Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah itu bukan orang-orang bodoh. Jadi kata-kata jahiliyah, saya termasuk orang yang tidak sepakat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu termasuk orang yang bodoh. Bahkan meskipun mereka tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, tidak bodoh. Sebagian mereka, mohon maaf, ketika tawaf tidak memakai baju sama sekali, itu alasannya sangat rasional. Kenapa? Karena baju yang kami pakai itu penuh dosa. Maka pada saat kami tawaf, kami tidak mau memakai baju itu. Itu kan sangat rasional. Berarti mereka bisa memikir, meskipun itu salah. Jadi alasannya, mereka dalam bahasa Al-Quran menyembah berhala itu apa? Liuqarribuna ilallahi zulfa. Jadi itu sebagai perantara mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi mereka menyembah berhala bukan berhalanya, tetapi sebagai sarana untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tapi yang disebut dengan jahiliyah itu bukan ketidaktahuan, tetapi ketidakmauan mereka melaksanakan kebenaran dan meninggalkan kesalahan. Makanya di sini ketika faraknatullahi 'alal kafirin, semua dipukul rata, tetapi nanti di situ ada derajatnya. Yang paling parah adalah orang-orang yang sudah tahu, dan itu kenapa diletakkan yang terakhir, ma'arafu bihi kafaru bihi. Ma'arafu kafaru bihi. Itu adalah orang-orang yang nanti dilaknat oleh Allah yang pertama, sebelum yang mereka klaim tadi. Yang mereka klaim bisa jadi tidak melakukan, dan itu bisa jadi hanya sedikit saja. Nah, maka diulang seperti halnya yang kita bahas pada ayat 86, diulang di ayat ke-90. Bi'sama ishtaraw bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Bi'sama, sangat-sangat buruk. Kenapa? Ishtaraw bihi, mereka menjual diri mereka. Ishtaraw bihi anfusahum, mereka menjual diri mereka dengan dunia. Kalau di ayat 86 itu dengan dunia, ini dengan harapan palsu. Kan mereka kan masih ingat ya, mereka mengatakan qalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'duda. Oh, kami kan enggak bakal masuk neraka. Kalaupun masuk neraka paling sehari dua hari. Nah, itu nanti di insyaallah pekan depan kita bahas lagi jawaban yang lebih mematikan dijawab oleh Allah nanti. Fatamannaul mauta. Kalau udah gitu kamu sekarang mati aja sekarang. Ah, mereka enggak bakal mau mati. Nanti kita bahas di pekan depan insyaallah di ayat 94 ini kita enggak masuk. Nah, bi samashtaraw bihi anfusahum. Sungguh sangat buruk orang yang menjual diri mereka sendiri. Jadi mereka ketahuan. Apa? Diulang lagi, mohon maaf sekali lagi. An apa? Yakfuru. Jadi Allah seolah-olah ingin membenamkan kata-kata kufur sekaligus menaruh itu di nomor satu kita, orang membaca. Jadi mereka buruk melakukan aktivitas jual beli itu sebab apa? Ayyakfuru. Kafir mereka. Jadi diulang dua kali ya. Kalau tadi itu kafarubi, an yakfuru itu berlaku untuk selama-lamanya. Jadi sangat sedikit mereka yang mau percaya. Bima anzalallah. Terhadap apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran. Bagian. Mereka berharap apa? Ayyunazzilallahu min fadlihi ala mayyasha'u min ibadi. Ini dihapus ya. Jadi mereka itu iri. Kenapa Allah turunkan? Karena bahasa Allah di sini ayyunazzilallahu min fadli. Allah itu menurunkan dengan fadlnya, dengan kekuasaan dan kebijaksanaannya, ala mayyasha'u min ibadi, kepada siapa saja, kepada hambanya. Jadi kenapa mereka harus iri? Jadi nanti suatu ketika ada orang yang semangat memperjuangkan kebenaran, tetapi kemudian ketika mereka, oh ternyata ada sesuatu di balik perjuangan mereka. Ketika mereka muncul tokoh, ya kok yang keluar tokohnya bukan dari golongan saya, maka akan kelihatan aslinya. Tujuannya itu bukan memperjuangkan kebenaran, tetapi apa? Tujuannya itu adalah personal dan sangat golongan. Dan ini bisa jadi na'udzubillah. Lihat kata Allah, diulang lagi ya. Ini ulangan yang keempat, cuman beda ayat di sini. Bi sama syarau bihi anfusahum ay yakfur. Jadi mereka sangat sangat sangat buruk aktivitas jual belinya. Kenapa? Sebab mereka melakukan kekafiran, melakukan pengingkaran terhadap apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Kenapa sebabnya? Bagian. Nah, ini juga pilihan katanya sangat luar biasa. Kenapa yang dipilih itu al-baghyu? Al-baghyu itu adalah melampaui batas. Bagian itu juga bisa berarti tujuan akhir yang sangat tamak. Mereka sangat tamak menginginkan bahwa Nabi Muhammad yang mereka ketahui, nabi yang akan diutus itu dari golongan mereka. Tetapi kata Allah, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Itu hak prerogatif Allah. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Kita, mohon maaf, mau ilmunya sampai kata orang sundul langit, mau koneksinya dengan para ulama itu semuanya sama dia, kemudian permintaan kita mau jadi nabi, ya gak bakal terjadi. Karena nabi itu kalau di zaman kita sudah di closing, sudah gak ada peluang. Kita mau, ya Rob, jadikanlah aku nabi, ya itu gak bisa. Itu doa yang tidak diperbolehkan. Karena itu sudah mustahil. Sebaik-baik orang di zaman sekarang, itu juga doa tidak tahu diri. Kalau kita sekarang, ya Allah, jadikanlah aku nabi. Nah, paling kita, ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertetangga dengan nabi di surga. Itu baru tahu diri. Meskipun itu pun nanti kita lihat, orang mau bertetangga kayak gini akhlaknya. Itu lain lagi. Tetapi masih mungkin. Kalau doa yang pertama, gak mungkin. Nah, ini mereka ketika dikatakan baghyan, itu adalah gabungan dari hasad dan tamak. Jadi kalau bughyatul wusul, itu orang tamak sampai ke tujuan. Nah, tamaknya itu kita sampaikan gini, ini saya sudah 1 jam ini dikasih alamat tapi gak sampai-sampai. Itu kira-kira di benak orang itu apa? Gabungan antara jengkel dan keinginan sampai gak ya? Ya kan? Kalau saya dikasih alamat, kemudian saya mencari alamat itu, makanya nanti dikatakan hidayah itu adalah ada yang disebut bughyatul wusul. Orang yang mendapatkan hidayah itu kalau sudah sampai alamat yang September hari kita tadaburi ya di awal surat Al-Baqarah ya. Ada orang yang dia punya potensi untuk sampai. Tetapi itu tentunya beda. Orang yang sudah mencari alamatnya, udah muter-muter 1 jam, keinginan untuk sampainya itu adalah gabungan ketamakan ingin sampai dan gabungan kejengkelan tidak sampai-sampai. Betul ya? Ini perumpamaannya bisa nyampe ya. Jadi orang yang sudah lama cari alamat itu plus dengan keinginan sampai ke alamat yang dia tuju, itulah disebut dengan baghyan. Kira-kira seperti itu. Jadi kok bisa yang dipilih bukan dari kita? Kurang apa sih baiknya kita? Itu kata-katanya. Kok bisa Muhammad? Ya, ini kan orang yang tadi kita tuduh termasuk orang-orang kafir, orang Arab juga kan judulnya kan. Nah, jadi gabungan antara tamak dan hasad ini menghasilkan itu. Dan Allah meletakkan kata-kata yang meredam di belakangnya. Ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadi. Itu kunci. Dalam bahasa surat Ali Imran itu kan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Itu semua hak prerogatif Allah. Allah yang mengutus Nabi Muhammad sama juga yang mengutus Musa. Kenapa yang dipilih Musa? Kenapa yang dipilih anak angkatnya Fir'aun? Allah punya keinginan. Kenapa yang dipilih itu Muhammad dan bukan dari golongan kalian? Ada keinginan. Karena nanti akan di istidraj akan diungkap keburukan-keburukan mereka. Maka balasannya kalau tadi lakna ini lebih dahsyat lagi. Faba'u bi ghadabin 'ala ghadab. Walil kafirin 'adzabun muhin. Jadi di ayat pertama kafir itu diulang 3 kali, di ayat kedua kita bahas diulang berapa kali? 2 kali. Jadi closingnya selalu begini. Maka Allah memberikan bishar, memberikan kabar buruk bagi mereka. Faba'u bi ghadabin ala ghadab itu artinya, maka mereka duduk seperti duduknya kita. Kita visualisasikan. Faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka duduk seperti duduknya kita. Ala ghadab, coba bahasanya adalah ghadab ala ghadab, murka di atas murka. Jadi faba'u bi ghadabin ala ghadab, mereka duduk di atas murka, di atas murka. Jadi kalau ibarat marahnya itu bahasa kita sampai ke ubun-ubun ya. Jadi harusnya kan cukup waba'u bi ghadabin minallah, itu cukup. Karena marahnya Allah itu kan levelnya di bawah lakna ya. Tapi dengan Allah katakan faba'u bi ghadabin ala ghadab, dan kemarahan itu setiap kita rata-rata pernah marah ya. Kemarahan paling dahsyat itu kemarahan yang kapan? Kemarahan yang pertama kali kita lampiaskan itu paling dahsyat. Setelah itu dia makin menyusut dan makin menyesal orang itu ketika marah. Apalagi ketika marah dia melakukan pelampiasan, mukul, mecahin. Kalau yang na'udzubillah dia main fisik, nampar, itu jangan sampai. Kalau pelampiasannya ke benda-benda mati tidak ada masalah. Tetapi itu masih gak ngeri. Ghadabin ala ghadab, itu kalau orang ini yang marah ada tukang marah. Mohon maaf ya. Kan ada nih orang kalem, kemudian dia marah. Ngeri gak kita ngeliat? Orang yang kelihatannya dia kalem, senyum, gak pernah marah. Tahu-tahu marah. Ngeri gak? Ngeri. Karena, wah ini orang gak pernah marah. Ternyata bisa marah juga. Ngeri. Tetapi kalau yang marah itu tukang marah. Ngeri gak kita? Mungkin kita biasa. Tapi kata-kata ala ghadab, dia itu kalau marah biasanya cuma ngata-ngatain doang. Ini dia sampai mukul-mukul. Ngeluarin sesuatu. Itu berarti ghadab ala ghadab. Nah itu gabungan antara keduanya. Kita menyaksikan Allah yang maha pemurah itu bisa marah. Allah yang sanggup mengeluarkan siksaan itu bisa marah. Dan marahnya itu siksaannya bukan seperti biasa. Apa kata Allah di sini? Walil kafirina adzabun muhin. Kalau tadi sudah mendapatkan laknat, yang kedua mendapatkan ghadab ala ghadab, yang ketiga mendapatkan adzabun muhin. Kita pernah membahas ya, jenis adab di dalam Al-Quran itu ada adzabun alim, ada adzabun azim, ada adzabun muqim, ada adzabun muhim. Mengulang sejenak ya, alim sudah ketahui ya, adab yang sangat pedih. Azim itu siksaan yang sangat besar. Mukim itu siksaan yang berada kita di dalamnya. Kita pernah bahas mukim ya. Kata-kata mukim itu orang disiksa di ruangan ber-AC sakit. Padahal ruangan ber-AC. Ini kita di ruangan seperti ini, bersih, ada AC-nya, nyaman. Dipukulin sakit gak? Sakit. Tetapi itu tanpa dipukulin aja orang sudah kepanasan. Kenapa? Karena diletakkan di dalam neraka. Di dalam neraka di sekelilingnya dia melihat orang-orang ada yang disiksa. Itu belum disiksa, dibiarin aja. Itu sudah luar biasa sengsaranya. Makanya disebut adzabun muqim. Dia belum diapa-apain, sekedar dimukim saja, itu sudah tersiksa secara psikisnya. Ini ditambah di sini yang keempat jenisnya adzabun muhinun. Adab yang menghinakan. Di dalam ayat-ayat lain diceritakan fayu'khadhu bin nawasi. Ubun-ubun mereka di ya kalau misalkan kita ditarik tangan kita secara paksa, sakit. Tetapi coba kepala kita yang ditarik sama malaikat. Itu masya Allah nelongsonya, saya salah apa itu kok sampai kepala, padahal ini ada tangan lu tarik aja ibarat kita. Kemudian ada lagi ditarik hidung kita, ada yang ditarik kakinya. Itu muhin. Sangat-sangat terhina. Ketika kita dipukul seseorang sakit, tetapi pukulan yang disertai dengan kata-kata itu lebih sakit lagi. Ketika yang memukul ini adalah tadi yang Allah yang punya rahmat. Kemudian contoh ibarat kata, kalau mendapatkan pukulan telak itu Allah yang kita gak bayangkan Allah. Tadi kan mereka apa? Lantamassanan naru illa ayyaman ma'duda. Oh kalau kita masuk neraka paling sehari dua hari. Ternyata yang dianggap memasukkan neraka sehari dua hari mereka itu sangat marah dan memberikan adab. Itu terhinakan gak? Kalau kita, saya masuk sebuah rumah, saya kalau nanti masuk ke dalam insya Allah dikasih suguhan, makanan, dikasih minuman berbagai macam. Ketika masuk buru-buru dikasih makanan dan minuman, dimarahi, itu nelongso gak artinya? Sangat-sangat berat sekali. Sudah tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, mereka terhinakan. Itu kira-kira visualisasinya seperti itu. Wa idza qila lahum, ini kembali kepada salah satu akhlak mereka. Aminu bima anzalallah. Judulnya Al-Qur'an ya. Pertama tadi musaddiqun, yang kedua bi sama, disebagai dijual, pengetahuan mereka dijual. Aminu bima anzalallah. Berimanlah kepada yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman kepada Taurat. Setelah Taurat kami enggak beriman. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kafir. Nah, ini Al-Qur'an juga meliuk-liukkan hati kita. Jadi mereka seolah-olah Allah berbicara langsung dengan mereka, aminu bima anzalallah, kemudian wa yakfuruna bima wara'ah, menggunakan orang ketiga, gaya bahasa ketiga. Kemudian wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum, qul, katakan Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Jadi mereka ingin melarikan dari Al-Quran. Oh, kami gak beriman dengan Al-Quran. Kami beriman kepada Taurat saja. Dan mereka kafir dengan, nah, di ayat ketiga diulang apa kata-katanya? Kafir lagi kan? Tiga di ayat pertama diulang, dua di ayat 90 diulang dua kali. Sekarang di sini diulang lagi, wayakfuruna bima wara'ah. Jadi judul pertemuan kita pada hari ini adalah kufur. Kufur itu, kita masih ingat ayat terakhir yang kita bahas pekan lalu, qulubuna ghulfun. Apa itu ghulfun? Tertutup. Nah, di kafir itu menutup peluang. Jadi ketika Anda mau menawar sesuatu yang saya miliki, tidak ada tawar-menawar. Qalu qulubuna ghulfun. Ini sudah tutup harga. Kalau mau ambil, kalau enggak ya udah. Itu ibarat jual beli aktivitasnya kayak gitu. Kalau mau ambil, kalau enggak sudah. Ma'i ada jenis kekafiran yang sangat luar biasa. Nah, mereka ketika mengatakan, oh enggak, kami hanya beriman kepada Taurat. Seolah-olah sudah menang kan? Tapi kata Allah, katakan Muhammad sama mereka. Falima taqtuluna anbiya Allah. Nah, itu kan sudah sekat. Gitu. Kalau kamu beriman kepada Taurat, kenapa kamu bunuhin itu nabi-nabi kalian? Dan Bani Israel itu kaum yang paling banyak membunuh nabi-nabi. Kita masih ingat kaumnya Nabi Nuh. Seburuk-buruk kaum Nabi Nuh, Nabi Nuh pun tidak dibunuh. Betul ya? Kaum Ad, seburuk-buruk kaum Ad, Ad itu masih menganggap Hud itu adalah saudara mereka. Karena itu orang terbaik di antara mereka. Mereka tidak membunuh. Nabi Saleh. Kaum-kaum terdahulu sebelum mereka, seburuk-buruk mereka, itu tidak sampai membunuh. Mengancam bunuh iya, tapi membunuh tidak sampai. Tetapi Bani Israel, na'udzubillahi min dzalik. Bapak-bapak bisa membaca surat Yasin ya, Ashabul Qaryah itu ya. Jadi mereka diutus dua rasul. Enggak cukup. Fa'azzazna bithalisin. Diutus tiga rasul, tiga utusan, dibunuh ketiga-tiganya. Bahkan orang yang menunjukkan kebenaran itu, rajulun wajah rajulun min aqsal Madinah, dibunuh juga. Jadi kalau diibaratkan, derajat yang di bawah rasul itu dai, itu sahabat kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, itu keempat-empatnya orang baik, yang terbaik, dibunuh sama mereka. Nabi Zakaria dibunuh sama mereka. Nabi Yahya dibunuh sama mereka. Dan yang terakhir, Nabi Isa alaihissalam, itu pun kalau tidak diselamatkan Allah akan dibunuh sama mereka. Jadi ketika dikatakan falima taqtuluna anbiya Allah, itu sudah habis, mereka enggak bisa menjawab. Makanya di sini ketika in kuntum mu'minin, jadi ini kebalikannya kafir ya. Kalau kalian beriman kepada Taurat, kenapa kamu bunuhin nabi-nabi itu? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Nah, ini metode sebenarnya tidak boleh dalam kita berhujjah, dalam kita berdialog, itu mengingatkan kesalahan orang, masa lalu orang ya. Tetapi ini, kalau memang dia menyerang dengan sesuatu yang gak rasional, ini adalah kata-kata kunci. Lah, kalau kamu beriman kepada Taurat saja, kenapa kamu bunuhin? Yang kedua, kalau kamu beriman kepada Taurat saja, kenapa ketika Musa datang bil bayyinat thumma takhattumul ijl? Nah, kalau kamu bilang sama Nabi Musa percaya, kenapa kamu sembah itu al-ijl? Al-ijl itu adalah apa? Anak sapi. Nah, dalam bahasa Arab itu sapi dan anak sapi beda. Kalau di bahasa Indonesia enggak ada. Sapi, anak sapi namanya apa? Ya anak sapi. Kalau bahasa Jawa masih ada tuh. Sapi sama anak sapi namanya beda. Kuda sama anak beda, sama anak kuda namanya beda. Kalau di kita di dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu juga kenapa tidak dibedakan. Ini untuk membedakan, untuk sekaligus menghinakan. Jadi kenapa? Harusnya kan Allah mengumumkan saja jenisnya. Tsumma tahattumul baqar misalnya. Itu kemudian kalian jadikan sapi itu disembah. Tapi di sini al-ijl. Al-ijl itu sapi yang anak sapi. Jadi supaya mereka ini tersakiti lagi memorinya. Jadi kita masih ingat ya, tempo hari waktu mempelajari apa disembelih itu sapi. Kenapa yang dipilih itu sapi? Ya, supaya mereka itu benar-benar menyembelih sapi itu di dalam hatinya. Karena nanti ini luar biasa. Min ba'dihi wa antum zalimun. Nanti di ayat berikutnya ya. Kenapa kamu ambil sapi itu disembelih? Kemudian kalian menjadi orang zalim setelahnya. Nah itu dua ya. Yang pertama, kamu ngaku beriman tapi bunuhin Rasul. Ngaku beriman kepada Musa. Tapi ketika Musa datang. Tapi kenapa? kamu kemudian menyembah sapi, anak sapi, maaf, bukan sapi di sini, al-ijl itu anak sapi. Ijlan jasadan lahu khuar. Dan Al-Quran secara detil, sapi yang berbunyi. Nah, kalau kucing meong, kambing mengembek, khuar itu bunyi sapi. Nah, ini gak bisa di bahasa Indonesia kan. Itu keterbatasan bahasa berarti kan, bakor sapi, ijl anak sapi, khuar bunyi sapi. Nah, kalau di bahasa Indonesia, bunyi sapi tidak dimasukkan dalam kategori ya. Kalau kambing mengembek, ya kan? Kalau kucing mengeong. Nah, kalau sapi, ya mungkin kira-kira dicari sendirilah bahasanya. Yang penting paham ya. Nah, yang terakhir, ayat terakhir, wa in akhadna mitsaqakum, ini yang dahsyat. Dan ketika kami ambil janji kalian. Ingat ya, janji di pertemuan, dua pertemuan yang lalu, kan mereka mengatakan, "Oh, enggak, kami kalau masuk neraka paling sehari dua kali. Kami akan dimuliakan Allah." Itu emang kamu udah janjian sama Allah. Sudah hitam di atas putih. Tetapi kata Allah apa? Wa in akhadna mitsaqa bani Israil. Ternyata janji yang disebut itu bukan itu, adalah supaya tidak syirik. Masih ingat ya dulu ya, berbuat baik kepada orang tua, dzawil qurba dan seterusnya. Nah, ini juga wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum, dan kami angkat kalian di atas kalian at-tur, gunung. Ini mayoritas mufassirin ini mengatakan majaz. Jadi ketika seseorang berjanji itu seolah-olah gunung diletakkan di atas kepalanya. Wa rafa'na fawqakum at-tur, di atas kepala. Ini bukan ancaman. Tapi ketakutan mereka pada saat dijanji itu sebagaikan ditaruh gunung di atas mereka. Mohon maaf kalau seorang bersumpah itu di kita biasanya kan ditaruh di Quran, ditaruh di kepalanya. Itu dia takut atau tidak, itu bagaikan gunung ditaruh di sana. Kenapa? Dia diikat. Kalau dia ingkar janji, luar biasa. Makanya di sini bahasanya wa rafa'na fawqakum at-tur. Itu gunung ditaruh di atas kepalanya, seolah-olah sangat besar sekali. Mereka sangat takut. Iya. Dia akan mengatakan, "Ya Rabb, kamu akan beriman kepada aku? Iya, ya Allah. Kamu tidak melakukan, kan banyak ya, tidak saling membunuh, labbaik ya Allah. Kamu tidak saling menawan dan mendolimi satu sama yang lainnya, iya ya Allah." Itu dia mengatakan, "Ya, ya Allah," itu seolah-olah mereka melihat gunung di atas kepala mereka. Jadi jangan kita pahami bahwa, oh Allah ternyata main ancam juga. Oh enggak. Allah hanya menggambarkan bahwa mereka taatnya luar biasa itu karena melihat seolah-olah gunung diletakkan di atas kepala mereka. Khudhu ma atainakum, dan ambil, laksanakan biquwah. Ah, ini luar biasa. Nanti lain waktu kita bahas ya. Karena kata-kata biquwah, melaksanakan hukum Allah itu harus dengan biquwah. Enggak bisa kita basa-basi. Ayo kita pura-pura sholat yuk, supaya orang-orang yang jelek itu enggak tahu kalau kita sedang sholat. Jadi kita perlu kekuatan supaya kita bisa bebas mengekspresikan keagamaan kita. Jadi di zaman-zaman ketika dinistakan, kita malu. Mohon maaf nih. Sekarang bapak-bapak, kalau pergi ke mall dengan pakaian seperti ini, pede enggak? Pasti enggak. Wah, dibilang, wah salah kostum ini. Iya kan? Ibu-ibu dalam, misalkan dalam pertemuan tertentu, atau pergi ke tempat yang di situ aurat pada dibuka-buka, hanya sekedar ditutup saja, nanti bisa jadi minder, karena sendiri. Jadi kata-kata biquwah itu luar biasa. Dan di sini bahasanya biquwatin. Jadi make nakir, perlu kekuatan yang sangat besar. Bukan pemaksaan, tapi kekuatan mentalitas dulu sebelum ekspresi keagamaan itu. Kemudian kita menjaga diri kehormatan pada saat negara kita ini lacur, sudah hancur. Menjaga mental supaya kita optimis itu juga perlu biquwah. Jadi kita melakukan agama itu harus biquwah. Kalau enggak biquwah, sulit sekali. Mudah-mudahan nanti lain waktu kita bisa membahas kata ini ya. Wasma'u, dengarkan. Loh, kenapa tidak misalkan khudhu ma atainakum, itu misalkan isma'u dulu, baru ambil. Karena tabiat manusia itu lupa, atau dia pura-pura lupa, atau berusaha lupa. Kalau berhubungan dengan taklif itu gitu. Eh, saatnya bayar pajak, pura-pura dia. Oh, saya ada pajak ya. Saatnya melakukan kewajiban, maka ada azan, ada pengingat. Karena wasma'u itu bukan sekedar mendengar. Lihat kata mereka, ini juga untuk menghinakan mereka. Qalu sami'na. Kenapa mendengar itu yang pertama dengan yang berdua berbeda? Qalu sami'na, kami mendengar kok, tapi wa'asoina, tapi kami gak melakukan. Nah itu buruk gitu. Seburuk-buruk orang, dia mendengar tapi tidak melakukan, pasti menyesal itu. Ya, kami dikumpulkan ujung-ujungnya disuruh begini, kemudian gak taat, nah itu gak punya alasan dia. Dia pasti, mendingan saya gak dengar sekalian. Jadi ini ciri-cirinya orang yang sudah lemah secara mental. Karena harusnya mereka ketika sudah mendengar, sampai kepada mereka dakwah itu kan. Ini kembali kepada pertemuan yang tadi, yang pertama kali kita bahas. Ya, kok yang diutus Muhammad bukan dari golongan kita? Nah, ketika mereka mengingkari itu buruk sekali. Kenapa? Sudah sampai kan? Mereka sudah mendengar belum Nabi Muhammad itu akan diutus di akhir zaman? Sudah tahu. Dan ketika mereka seperti itu, mereka tidak melakukan. Dan sebelum Nabi Muhammad, dulu pada saat Musa, mereka melakukan yang sama. Nah, ini ada satu yang mungkin mudah-mudahan cukup saya bahas. Wa usribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim. Ini ada riwayat Israiliyat sangat banyak, tetapi Israiliyat ini tanpa komentar dari Ibnu Katsir, At-Tabari, dan buku-buku tafsir yang lainnya, termasuk buku-buku tafsir kontemporer, memuat cerita ini. Jadi, pada saat mereka menyembah Al-Ijl tadi itu, anak sapi, Musa pulang itu kan marah sekali kan. Setelah itu taubatnya kan mereka disuruh membunuh ya. Oh enggak, saya enggak ikut-ikutan. Nah, Nabi Musa kan ingin tahu, supaya mereka tahu mana yang nyembah, mana yang tidak. Akhirnya mereka semua dibawa ke laut. Kemudian disuruh minum air laut satu teguk. Yang menyembah itu sapi emas itu, mukanya berubah menjadi kuning keemasan. Nah, makanya di sini bahasanya, wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Tapi tafsirannya tentu bukan itu ya. Itu hanya kisah yang mendukung. Tapi kita gak bisa membenarkan, gak bisa menyalahkan. Karena riwayatnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi juga tidak bisa kita langsung, oh itu gak benar. Karena buku-buku tafsir termasuk yang sangat-sangat teliti, itu Ibnu Katsir memuat buku ini dan tanpa komentar. Kalau tanpa komentar itu berarti boleh kita pakai. Jadi itu, mereka itu sudah masuk mendarah daging. Bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi kalau bahasa saya boleh membahasakan, itu mereka iseng. Ketika ditinggal Nabi Musa, kita ngapain ya? Mau sholat, ya sholat mah gitu-gitu aja. Mau puasa, ya puasa mah gitu-gini aja. Kita cari aktivitas yang lain yuk. Nah, pada saat kekosongan itu muncul ide yang sangat gila dari Samiri. Samiri itu salah satu pengikut Nabi Musa. Dia membuat sapi-sapian. Kemudian kalau dalam menurut teknologi sekarang itu bukan sesuatu yang istimewa. Jadi sapi hanya sekedar bisa berbunyi, bukan ngomong. Ijlan jasadan lahu khuar, bukan sapi berbicara. Jadi sapi bisa bunyi, misalkan wahai sapi, bagaimana kira-kira ramalan cuaca hari ini? Oh, gitu aja. Jadi mereka ditafsirkan sendiri juga. Itu bukan ngomong bahasanya, khuar. Khuar itu hanya bunyi sapi. Sapi, kira-kira kalau saya berdagang untung atau rugi? Ngok gitu. Oh, berarti dia merestui saya. Jadi ditafsirin sendiri juga. Bodoh juga orang itu. Makanya dikatakan wa usribu fi qulubihim al-ijl. Jadi intinya sapi dulu di dalam hati mereka. Nah, setelah itu tafsirannya terserah suka-suka saya. Kalau orang lain yang enggak ngikutin periode ini orang goblok banget. Makanya Allah ingin mendustakan itu dan lihat. Kunci lagi ya, bi kufrihim. Hari ini mohon maaf ya, judulnya kafir-kafir aja ini. Bukan berarti mengkafirkan orang, tapi betapa buruknya ketika hati itu tidak bisa menerima kebenaran. Maka di closing, qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Jadi sangat buruk sekali mereka, termasuk orang-orang yang tidak beriman. Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf estimasinya melebihi dari yang saya perkirakan. Biasanya kita selesai 35 menit ini 40 menit, nyaris 45. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan sesi besok insyaallah pekan depan membahas tentang closing yang lebih jawaban Allah yang lebih parah. Dan ini tadi saya belum menyinggung masalah solusinya. Jadi solusinya adalah di sini Allah menyebut kufur beberapa kali. Solusinya adalah hati ya. Ketika dikatakan qalu qulubuna ghulfun, hati kita terkunci tidak dari kebaikan, ibarat seorang yang sudah patah hati, saya tidak mau lagi menerima orang di hatiku. Nah, itu dia sebenarnya dusta. Dia hanya perlu waktu untuk membuka hatinya. Sama juga dengan kita, ketika kita iri dengan seseorang, nah kok yang membawa kebaikan dia? Ya kan ada ya. Kalau yang ceramah dia, saya enggak lah, karena dia mungkin punya masa lalu dengan orang itu. Harusnya tidak demikian. Bukalah pelan-pelan, lihat hatinya, lihat perkataannya. Maka solusi dari yang tadi ini, kalau kita punya kekerasan hati, berarti yang kita lembutkan bukan materinya. Kalau materi ada di buku, ada di mana-mana, ada kebaikan, tetapi yang menerima kebaikan itu adalah hati. Maka solusinya adalah kita perlu membersihkan hati kita. Nah, wabil khusus kita menyambut bulan Dzulhijjah ya. 10 hari pertama itu hari yang sangat luar biasa. Insyaallah kalau tidak ada perubahan, hari Ahad memulai 1 Dzulhijjah. Kalau kita sanggup berpuasa 1 sampai 9 itu lebih bagus. Baca Al-Quran dan berzikir, kata Nabi Muhammad SAW, amal di hari itu bahkan mengalahkan jihad sekalipun. Sampai jihad wahai Rasulullah? Iya, kecuali mereka yang berjihad tidak pulang kecuali namanya. Kalau saya tafsirkan dengan bahasa kita, artinya orang berjihad meninggal itu baru mengalahkan ibadah kita di 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini, tentu yang berhubungan dengan tema hati kita dijaga sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai tertutup menerima kebenaran. Juga kita berdoa mudah-mudahan yang kita lakukan dan kita sampaikan ini bisa sebanyak mungkin direkayasa sehingga kebaikan itu menjadi mudah, sehingga kita bisa melaksanakan ekspresi keagamaan kita biquwwah, dengan kekuatan, enggak perlu kita tahan-tahan, kita bisa ekspresi sangat luar biasa. Enggak perlu kita, zaman dulu kan ada istilah mau takbir Allahu Akbar aja sambil batuk. Ya kan? Saya masih mendengar zaman-zaman susah ditekan Allahu Akbar ya seperti itu. Jadi kita tidak menginginkan ekspresi keagamaan kita itu tertekan. Mudah-mudahan Allah berikan jalan kebaikan bagi kita semua. Allahumma amin. Ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Nanti jika ada beberapa yang bisa ditanyakan atau kita diskusikan, kita tutup. Mohon maaf, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.